Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'du. Khanafidin wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. InsyaAllah kita akan masuk pada surat Al-Mutaffifin. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, beliau mendapati penduduknya adalah orang-orang yang paling jelek dalam masalah menimbang. Barakallahu fikum, dalam masalah menakar, menimbang, secara khusus dalam masalah bahjual, jual beli. Karena sebab itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mutaffifin. Ini sebab surat Al-Mutaffifin itu diturunkan. Yaitu apa? Jeleknya penduduk kota Madinah di waktu itu dalam muamalah masalah timbang menimbang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wailun. Wail itu apa? Celaka. Siapa yang celaka? Lil mutaffifin. Al mutaffifin adalah dalam bahasa kita itu orang-orang yang curang. Celakalah orang-orang yang curang dalam masalah menimbang. Mereka adalah an-naqsu min al-qil aw al-wazni syai'an tafifan aw hakiran. Mereka adalah orang-orang yang mengurangi dalam masalah takaran atau timbangan, walaupun itu sesuatu yang sangat sedikit. Walaupun itu sesuatu yang sangat sangat sedikit. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang dikatakan dengan mutaffifin? Dijelaskan pada ayat selanjutnya, alladzina idza salu 'ala an-nasi yastawfun. Mereka itu adalah orang-orang yang bila mana menerima takaran dari orang lain, meminta untuk pas dipenuhi. Jadi kalau beli, kalau apa, beli pokoknya nuntut harus pas. Namun barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Dan bila mereka menimbang untuk orang lain atau menakar untuk orang lain, mereka apa? Mengurang-uranginya. 1 kilo menjadi 9 on setengah misal. Atau takaran-takaran. Kalau itu bentuknya apa? Timbangan. Takaran juga demikian. 1 liter tidak sampai 1 liter. 40 liter hanya sama hanya apa? 39 setengah liter misal. Barakallahu fikum. Yang tertera dengan kenyataannya itu tidak sama. Ini dikatakan dengan apa? Al-mutaffifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah. Celakalah. Alladzina idza salu 'alan nas tawfun, yani alladzina idza ishtaru li anfusihim istawfu fil qil wal wazn. Maksudnya mereka-mereka ini bila membeli, mereka ini bila membeli untuk pribadi mereka sendiri, menuntut apa? Untuk betul-betul dipaskan timbangan tersebut ataupun takaran-takaran tersebut. Namun wa idza saluhum aw wazanuhum yusirun wa idza salu li ghairihi minan nas yang kusunal kail. Dan bila mana mereka menimbang untuk orang lain, mereka apa? Mengurangi timbangan tersebut. Wa idza wazanu li ghairihi minan nas yanqusuna al-wazna. Dan bila mana mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi takaran tersebut. Ini barakallahu fikum, ternyata penyakit seperti ini bukan apa? Ada di zaman kita sekarang saja. Di zaman sejak sebelumnya diutus Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Sekarang juga sudah demikian, waliyadzubillah. Kalau kita mendapati apa namanya kemasan-kemasan yang sudah tertulis di situ 400 gram, 500 gram, 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo setengah, maka kalau kita timbang ulang belum tentu apa? Pas. Ima bentuknya dalam proses menimbang kemudian dikurangi atau apa barakallahu fikum, timbangan itu tidak dipaskan. Ini semua barakallahu fikum adalah perbuatan yang sangat-sangat terlarang. Dalam jual beli apapun barakallahu fikum. Dalam jual beli apa? Apapun. Mau kita menimbang beras, kita menimbang bahan-bahan makanan yang sifatnya apa? Basah ataupun kering, semuanya tidak diperbolehkan kecuali apa? Harus pas. Barakallahu fikum. Di antara hal yang bisa kita ambil faedah dari 3 ayat ini, setelah kita berbicara bahayanya melakukan perbuatan tersebut, barakallahu fikum, adalah apa? Sifat yang ada dari sifat al-mutaffif. Sifat yang ada dari sifat al-mutaffif. Kalau tadi perbuatannya, apa itu perbuatannya? Mah menimbang. Nah, di sini mutaffif punya sifat. Apa itu sifatnya barakallahu fikum? Selalu menuntut haknya dan tidak menunaikan kewajibannya. Ini namanya apa? Al-mutaffifin. Dia punya hak, dia punya hak, tapi hak itu dia betul-betul minta, dia tuntut. Ada orang barakallahu fikum punya kewajiban terhadap dirinya, dia tuntut betul-betul habis-habisan dia. Tapi ketika dia harus menunaikan kewajibannya, maka apa? Barakallahu fikum, dia apa? Malas-malasan untuk menunaikan kewajiban tersebut. Ini pun masuk dalam bab al-mutaffif. Kenapa barakallahu fikum? Karena kata Allah, siapakah orang mutaffif? Ketika mereka menimbang untuk diri mereka sendiri, mereka menuntut genap, pas. Tapi ketika mereka menimbang untuk orang lain, mereka apa? Oh, kurangi. Beli, harus pas timbangannya. Menjual, dikurangi sama dia. Walhamdulillah barakallahu fikum. Walhamdulillah barakallahu fikum, pemerintah kita luar biasa. Luar biasa. Timbangan-timbangan itu per tahun harus apa? Dicek ya. Barakallahu fikum. Biasa barakallahu fikum mendapatkan surat untuk apa? Dicek ulang timbangan tersebut. Kira-kira pas atau tidak. Nah, orang yang punya sifat kehati-hatian, memiliki perasaan takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berupaya mengecek timbangan tersebut. Pas atau tidak. Kalau seandainya barakallahu fikum ada rusak, dia perbaiki. Supaya apa? Benar-benar apa? Tidak merugikan pihak lain. Barakallahu fikum. Terkadang ada orang curang dalam masalah timbangan. Anak timbangan itu selalu diletakkan di mana? Di atas timbangan tersebut. Selalu diletakkan di situ. Kenapa barakallahu fikum? Karena kalau dilepas, bukan apa? Bukan seimbang, tapi apa? Turun. Menunjukkan bahwa ini sudah belum ada isinya aja sudah apa? Ada bebannya. Terlebih lagi barakallahu fikum ketika ditambah ini sudah mengurangi. Ima itu setengah on, ima itu apa? Kurang dari setengah on, tetap itu adalah sesuatu ataupun perbuatan yang tidak diperkenankan. Di bawah timbangannya dikasih bandul, namun apa tidak nampak. Ini masuk dalam apa? Al-mutaffif. Di sana ada hal yang sedikit mirip, namun ini barakallahu fikum masuk dalam bab al-ghasy. Masuk dalam bab al-ghasy, penipuan. Penipuan. Apa itu barakallahu fikum? Menampilkan bahwa benda itu penuh. Tapi sebenarnya apa? Setengah. Beli makanan di toples barakallahu fikum. Kelihatannya penuh. Kelihatan dari atasnya bahwa itu apa? Penuh. Perbedaannya kalau dibungkus rapat. Kalau dibungkus rapat maka apa? Lain ceritanya. Ini nampak dari atas itu kelihatan penuh. Tapi ternyata barakallahu fikum apa? Di bawahnya dikasih kardus atau apa yang menyebabkan apa? Kalau dilepas paling tinggal 2/3. Ini namanya apa? Penipuan. Tidak diperkenankan barakallahu fikum. Ini banyak sekali. Ada juga barakallahu fikum, kita sering mendapati mungkin maksud pedagang itu tidak menipu, hanya sebagai hiasan, namun kita harus berhati-hati. Misal barakallahu fikum, kita mendapati gorengan, apa misal, bakwan misal, atau yang misalnya di atasnya ada telurnya. Orang melihat itu apa? Telur utuh. Pas dibuka cuma apa? Cuma banyak barakallahu fikum. Sedikit sekali. Apa tujuan tadi? Kalau tujuan tadi adalah menipu supaya terlihat apa? Berisi telur penuh, maka jawabannya apa? Haram. Tapi kalau selain cuma sebagai hiasan saja, maka apa? Itu tidak mengapa. Orang paham kalau itu bukan apa? Telur penuh. Maka barakallahu fikum, yang demikian itu diperbolehkan. Tapi kalau sampelnya dibuka telurnya apa? Bulat utuh, telur puyuh, pas dibuka apa? Cuma setengah, pas beli yang lain ternyata cuma setengahnya, maka ini adalah termasuk dari hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Apa yang kita dapatkan barakallahu fikum dari harta yang sedikit? Dari harta yang sedikit, untungnya berapa? 500 rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan apa? Kebinasaan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Untungnya sekali jual langsung 1 juta misal, ada 10 sudah apa? 10 juta. Mungkin itu menggiurkan. Dan bisa kita lihat bahwa itu adalah apa? Berdampak positif bagi apa? Fasilitas hidup dia. Tapi kalau untungnya cuma 100 rupiah harus menipu. Untungnya 500 rupiah harus menipu. Harus mengurangi timbangan. Maka ini sesuatu apa? Kebinasaan yang luar biasa. Wailun lil mutaffifin. Dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti apa akibat dari perbuatan tersebut. Atau dia tidak peduli bahwa itu betul-betul akan menghantarkan dirinya ke dalam apa? Kebinasaan yang luar biasa. Allah yang menyatakan wailul lil mutaffifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa mereka melakukan seperti itu? Allah yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah orang-orang itu menyangka, mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan? Di yaumin azim, untuk perkara yang sangat, untuk hari yang sangat sangat agung itu, yaitu hari apa? Hari kiamat. Mereka berani melakukan itu, barakallahu fikum. Apakah mereka mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan kelak setelah meninggal? Bahwa hal itu tidak dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hal tadi tidak menyebabkan dirinya akan dihukum oleh Allah di dunia serta di akhirat. Apakah manusia tidak mengira hal seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'udzun li yawmin 'adzim?" Barakallahu fikum. Hal yang luar biasa, sangat mengerikan. Kita barakallahu fikum harus betul-betul berhati-hati dari perbuatan tadi. Sebagai pedagang dalam masalah timbangan, jujur. Orang sekarang bilang jujur ajur, enggak. Yang namanya jujur itu makmur. Orang yang jujur pasti akan mendapatkan apa? Kebaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bi sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-bir fa inna al-bir yahdi ila al-jannah. Kalian itu harus selalu jujur, apapun kondisinya jujur. Karena kejujuran itu pasti akan mengarahkan kalian kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu pasti akan mengarahkan kalian ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan keuntungan sedikit, tapi dia jujur. Tapi dia apa? Jujur. Maka itu betul-betul sangat barokah bagi kehidupannya. Dia mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi dia tidak jujur. Maka itu menjadi bumerang bagi dirinya. Berapa banyak barakallahu fikum orang dalam menjalani perjalanan hidupnya, semakin lengkap fasilitas hidupnya, semakin sengsara dia. Semakin apa? Sengsara. Rumah semakin megah. Kendaraan semakin mewah, semakin banyak. Bukan semakin bahagia hidup dia, tapi semakin apa? Sengsara. Kenapa? Bisa jadi itu karena apa barakallahu fikum? Dia mendapatkannya bukan dengan cara yang apa? Dibenarkan oleh syariat. Nah, semestinya barakallahu fikum, kita mendapatkan semakin banyak fasilitas hidup kita, semakin baik juga perjalanan hidup kita. Barakallahu fikum. Kita punya rumah, maka semakin baik hidup kita. Kita punya kendaraan, maka semakin baik hidup kita. Terus, mestinya demikian. Tapi kalau kita mendapatkan tadi bukan dengan cara yang benar, pasti barang-barang tadi akan merusak hidup kita. Pasti barang-barang tadi akan merusak hidup kita. Di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Disebutkan oleh para ulama bahwa semakin dilengkapi, dimudahkan seorang insan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam kondisi dia adalah orang yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu semua tadi adalah apa? Sebagai sebab semakin binasanya dia. Ini orang selalu mengerjakan kemaksiatan. Ternyata barakallahu fikum dimudahkan sekali apa yang dia inginkan. Dia ingin ini mudah dapat, dia ingin ini mudah dapat, dia ingin ini mudah dapat. Orang seperti ini barakallahu fikum bukan maksudnya adalah apa? Dia mendapatkan kenikmatan. Ini yang dikatakan dengan istidraj. Allah Subhanahu wa taala semakin jauhkan dia dari jalannya, semakin binasa dia. Semakin binasa dia. Wallahu billahi barakallahu fikum. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Barakallahu fikum. Ini coba kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita, dalam rumah tangga. Seorang suami terhadap istri, seorang istri terhadap suami, seorang orang tua terhadap anak, anak terhadap siapa? Orang tua. Suami punya hak dari sang istri. Istri punya kewajiban terhadap siapa? Sang suami. Bagaimana mengaplikasikan ayat ini? Kalau seandainya sang suami hanya menuntut kewajiban sang istri, dia menuntut haknya tanpa memberikan hak sang istri, maka masuk dalam bab apa barakallahu fikum? Dalam bab apa? Al-mutaffifin. Apa kata Allah? Alladzina yataqallu 'ala an-nas yastawfun. Kalau dia menuntut haknya, dia minta pas. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Tapi kalau dia memberikan hak orang lain, dikurangi. Dikurangi. Nah, kita barakallahu fikum sebagai para suami harus memperhatikan masalah ini. Terlalu menuntut terhadap siapa? Sang istri. Istri dari pagi, siang, sore, malam terus menunaikan kewajiban dia. Kita belum puas. Merasa apa? Hak kita belum tertunaikan. Hak ini belum tertunaikan. Hak ini belum tertunaikan. Kita sudah memberikan apa untuk istri kita? Kewajiban kita kepada istri kita apa? Memberi nafkah. Seberapa besar nafkah kita yang kita berikan kepadanya? Memberi sukna tempat tinggal. Semoga apa yang telah kita berikan untuknya? Senyaman apa yang telah kita berikan untuknya? Memberi pakaian, sebagus apa pakaian telah kita berikan kepadanya? Ternyata barakallahu fikum, ini semua lebih seringnya apa? Terlalaikan. Suami, oh kamu kan istri, harusnya demikian, harusnya demikian, harusnya demikian. Pol, tak-tahan. Semuanya diminta. Tapi kalau pas istri minta, istri kok senangnya apa? Minta-minta, nuntut-nuntut dan seterusnya. Ini barakallahu fikum bukan sifatnya seorang suami yang soleh. Begitu pula seorang istri. Begitu pula seorang istri. Ketika dia telah melakukan ini, itu dan segala macamnya, jangan kemudian merasa berdirinya apa? Telah menunaikan kewajiban dia. Telah menunaikan kewajiban dia. Rasulullah SAW pernah menyatakan, La yasluhu libasin ayyusdali ayyusdali basar la'amartul mar'ata antasudali zawjiha. Kalau seandainya seorang insan itu boleh sujud kepada manusia yang lain, sungguh aku akan perintah wanita untuk sujud terhadap siapa? Suaminya. Kenapa? Li'adzami haqqihi 'alaiha. Saking besarnya hak sang suami yang harus ditunaikan oleh siapa? Sang istri. Jadi jangan kemudian merasa saya telah ini. Jangan merasa. Saya telah menunaikan kewajiban saya. Kenapa saya masih ini? Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Belum, masih jauh. Sangat jauh dari apa yang disebutkan dalam apa syarat di sini barakallahu fikum. Nah, bagaimana solusinya supaya seorang suami tidak menjadi sosok yang apa? Suka menuntut. Begitulah seorang istri yang menjadi sosok yang suka menuntut adalah apa? Tafahum, saling memahami, saling mengerti. Langkah pertama barakallahu fikum yang bisa kita upayakan untuk bisa tafahum, untuk bisa saling memahami, tanazul, saling mengalah adalah apa? Berawal dari aslul fitnah. Sebab manusia mendapatkan cobaan ataupun dasar ataupun barakallahu fikum, ujian itu pokoknya itu pada tiga hal. Manusia itu akan diuji dengan berbagai macam ujian, ini itu dan segala macam. Intinya pada tiga hal. Yang pertama wanita. Sebagai ujian bagi siapa? Kaum laki-laki. Kaum laki-laki mendapatkan problem ini dan segala macam, intinya wanita. Intinya apa? Wanita. Yang belum menikah, berusaha mencari apa? Pacar, berusaha mencari ini segala macam, sesuatu yang diharamkan. Yang sudah menikah, melakukan hal-hal yang diharamkan terus. Atau barakallahu fikum, istrinya sebagai sebab dirinya menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wanita. Yang kedua makanan. Yang kedua makanan. Semangat apapun manusia dalam mengerja, dalam berusaha mencari harta, banting tulang, perasaan, semua tujuannya satu. Apa itu? Makanan. Uang yang dia dapatkan dikumpulkan, dia belikan apa? Makanan. Itu intinya. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga kata sahabat Ali adalah harta. Adalah harta. Nah, tiga ini barakallahu adalah apa? Pokok dari masalah umat manusia. Tidak akan terlepas dari ini. Nah, barakallahu fikum, makanan sebagai kebutuhan manusia. Makanan sebagai kebutuhan manusia mestinya dijadikan sebagai sebab dasar manusia itu semakin baik. Bukan sebagai sebab dasar manusia semakin apa? Binasa. Contoh barakallahu fikum, makan itu bisa menyebabkan kita menjadi hamba yang senang ta'awun alal birri wa taqwa. Senang tafahum, saling mengerti. Senang tanazul, saling apa-apa? Mengalah. Kapan? Bila mana kita makannya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Apa itu barakallahu fikum? Makan dengan berjamaah. Makan dengan berjamaah. Barakallahu fikum, panjenengan semua ini pernah merasakan pengantin baru. Ketika pengantin baru itu makan sepiring sendiri-sendiri atau satu piring berdua? Satu piring berdua. Perjalanan waktu, istri hamil, punya anak satu, masih sepiring berdua? Sudah piring masing-masing. Tambah anak lagi, masih makan bareng? Waktunya sudah berbeda. Sang suami makan dulu, sang istri nanti ngurusin anak. Alasannya. Nah, barakallahu. Coba kalau kita kondisikan selalu makan bersama, berjamaah. Makan bersama seperti yang dibimbingkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanan 3 bisa untuk 4 orang. Makanan 4 porsi bisa untuk 5 orang. Perhatikan barakallahu. Kita makan satu nampan, satu piring bersama. Di situ kita diajarkan untuk tafahum. Saling mengalah, saling memuliakan barakallahu fikum ta'dir ala nas. Mau lebih mengedepankan siapa? Manusia barakallahu fikum. Makanan dihidangkan, posisi kita lapar. Semangat enggak untuk makan? Semangat untuk makan. Siapanya semangat untuk makan? Ternyata porsinya kebanyakan. Ternyata porsinya kebanyakan. Kalau pas makan semangat. Tapi kalau pas sudah posisi kenyang untuk menghabiskan, udah lari mobil satu-satu. Biasanya udahlah. Ini udahlah. Yang paling terakhir yang apa? Bertanggung jawab. Coba kalau saatnya barakallahu fikum. Pas makannya ataupun pas di masa akhirnya sesemangat seperti pas di awalnya. Datang makanan semangat ya. Pas di akhirnya posisi kenyang sama-sama semangat bertanggung jawab. Sama-sama bertanggung jawab. Ini sang istri sudah kenyang, sang suami sudah kenyang, sang anak juga sudah kenyang. Perempat misalnya. Ini makanan masih ada setumpuk di tengah. Dibuang takdir haram. Apa kemudian sang suami ego? Ya udahlah kamu yang makan, kamu yang masakan. Atau yang kecil, kamu kan masa terbonir makan yang banyak mas. Tidak, coba kita selesaikan bersama masalah tadi. Masalah tadi kita selesaikan bersama. Sisa makanan itu kita bagi. Kita bagi supaya apa? Habis. Ini yang dikatakan dengan ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau dari sini setiap hari 3 kali kita bisa seperti itu barakallahu fikum, niscaya apa? Tafahum tanazzul dalam rumah itu apa? Betul-betul kita dapatkan. Betul-betul kita dapatkan. Tapi kalau sudah makan, sudah makannya bersama, kenyang tinggal, pergi, tinggal apa? Ya makan pergi lagi. Ah ini bukan menjadi apa barakallahu fikum? Tafahum justru menjadi apa? Masalah bagi siapa ya? Yang mau ini kok ego sudah puas pergi. Nah, sang suami enggak boleh seperti itu, sudah puas pergi. Sang istri juga apa demikian sudah puas pergi. Nah, itu tercermin dalam apa? Makan berjamaah tadi barakallahu fikum. Coba kita bayangkan. Walaupun sudah sepuh, jenggot sudah apa? Mutih, ditanggil. Bah, ayo kita makan bareng lagi seperti kita pengantin baru dulu. Enggak masalah barakallahu fikum. Disunahkan, diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Besok ke pasar beli nampan, piringnya simpen semua. Pokoknya sekarang makannya selalu bareng. Bayangkan kalau ngirit piring, ya. Sang istri jadi ringan. Coba kalau 10 orang dalam keluarga, berarti sekali makan berapa piring? 10 piring. Tapi kalau satu pakai nampan, paling cuma 2 nampan. Lebih irit, makanan 3 untuk berempat, lebih berbarokah, lebih bersahabat, lebih apa lagi barokah, itu semua didapatkan. Itu semua didapatkan. Ini menghilangkan sifat apa barakallahu fikum? Al-mutaffif. Orang yang sukanya menuntut. Kalau hak dia ditutup habis-habisan. Kalau hak orang lain malas-malasan dia dalam menunaikan hak tersebut. Ini yang dikatakan dengan apa? Wailunil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mutaffif. Barakallahu fikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ala yadunnu ulaika annahum mab'utun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Apakah manusia itu tidak mengira, apakah mereka itu mengira tidak akan dibangkitkan di hari yang sangat besar, di hari yang sangat agung, di hari yang sangat mengerikan, yaitu apa? Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin, di hari di mana seluruh manusia mereka apa? Berdiri di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hari yang sangat mengerikan. Pada hari itu, barakallahu fikum, berapa jarak matahari dengan kepala manusia? Qadral mil. Sejarak satu mil. Satu mil, barakallahu fikum. Luar biasa dekatnya. Barakallahu fikum, kalau kita belajar geografi, itu kan bumi, terus ada beberapa planet. Berapa? 3 atau 4? Baru apa? Matahari. Kan masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Ternyata barakallahu fikum pada hari kiamat didekatkan luar biasa dekatnya. Sampai jarak kepala manusia dengan matahari itu hanya sebatas satu mil. Tapi tidak menghanguskan manusia. Dan tidak mengurangi panasnya matahari. Itu semua atas kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu barakallahu fikum. Pada hari itu. Begitu banyak manusia yang mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa. Namun banyak pula manusia yang mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Apa itu? Sabah. Yadillahumullah fi dhillih. Yawmala dhillah illa dhillah. 7 macam orang. Yang dia itu akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan. Kecuali naungannya siapa? Nah, semata. Yang pertama, al-imamul. Adil, sosok pemimpin yang adil. Antum semua barakallahu fikum, panjenengan semua pemimpin ini. Pemimpin. Walaupun istrinya satu, harus adil dengan apa? Hah? Sang istri. Saya mau mengamalkan hadis ini menjadi pemimpin yang adil. Kalau cuma satu ya, apa yang adil satu? Berarti saya harus menikah lagi supaya apa? Bisa menjadi pemimpin yang adil. Siap menikah lagi. Barakallahu fikum. harus menjadi sosok pemimpinnya yang adil. Bila kita adil dalam memimpin, kita adil kepada putra-putri kita, kita adil kepada istri-istri kita, maka niscaya kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak naungan kecuali naungannya semata. Barang tidak akan merasakan panasnya matahari. Al-Imamul Adil itu salah satu contohnya. Barakallahu fikum. Yawma yakumu nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yadunnu ulaika annahum mabuzun al-ma'na annahum la yukhtiruna bibalihim annahum mabuzun famasa'ulun amma yaf'alun. Maksudnya adalah mereka tidak memikirkan, tidak terbetik sama sekali dalam hati mereka bahwa mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan. Orang yang melakukan hal tersebut itu sedang lupa bahwa dirinya apa? Bahwa dirinya apa para pelajar? Akan mati dan akan dibangkitkan oleh siapa? Allah Subhanahu mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Ini barakallahu hal yang betul-betul harus kita perhatikan. Timbangan apapun itu harus kita perhatikan. Antum sebagai para nelayan misal dalam menimbang ikan juga apa demikian. Timbangan masih berjalan, jangan dihentikan, biarkan, selesaikan. Dan berjalan. Oh sudah, belum barakallahu fikum. Tunggu. Saya pernah beli ikan barakallahu fikum. Ini timbang, ini masih bergerak ini timbangannya. Sudah diangkat sama dia. Loh, belum selesai bu, enggak sudah pas. Cuma sampai rumah juga memang tidak suwe. Mintanya 2 kilo cuma apa? 1 kilo lebih berapa on? Ya alhamdulillah baru berapa untungnya? 5.000, 10.000. Ternyata 5.000, 10.000 tadi yang dia makan sebagai apa? Tiket dia masuk ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah barakallahu fikum. Jangan sampai kita apa? Melakukan hal tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yaqumun waqifin muntazirin li amri rabbil alamin." Awli jazaihi, awli hisabihi. Mereka semua berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan atau untuk apa dihisab. "Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin." Ini dalalatun ala azmi dzambi tsaat. Ini menunjukkan besarnya dosa al-mutaffif, orang yang curang tadi. Langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Alla yadhunnu ulaika annahum mabuzun li yawmin 'adzim, yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin." Langsung diancam oleh Allah, langsung diingatkan oleh Allah SWT menunjukkan bahwa barakallahu fikum dosa tadi betul-betul besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara kecil. Dosa itu betul-betul apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang barakallahu fikum perkaranya kecil tetapi masalahnya besar di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dosa perbuatannya sepele, perbuatannya sepele tetapi hitungannya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan nampaknya sepele tetapi besar sekali di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang melihat itu kacamata siapa? Syariat Islam. Kacamata syariat Islam bukan apa? Kacamata manusia loh, cuma segitu diperbesar. Bukan masa diperbesar ataupun diperkecil ataupun enggak dianggap. Ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Masalahnya sangat sangat besar. Barangkali yang pernah mendengar, pasti kita pernah mendengarkan cerita orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena sebab seekor lalat. Karena sebab seekor apa? Lalat. Barakallahu fikum. Marra rajulani bi qaumin lahum sunan. Lewatlah dua orang yang ke suatu kaum yang mana kaum itu punya apa? Berhala. Ketika hendak lewat, penjaga berhala mengatakan apa? Qurib. Kaum harus berkurban untuk berhala ini. Kata orang yang mau lewat, "Ma'i di sya'na korib, aku gak punya sesuatu yang bisa aku gunakan untuk berkurban." Apa kata penjaganya? "Korib walau kanah dubaban." Pokoknya berkurban, walaupun itu seekor lalat. "Faqorraba dubaban, fakhalla sabilahu fadakhalanna." Kemudian akhirnya pun dia mencari lalat, dijadikan sebagai apa? Kurbanlah lalat tadi. maka barakallahu apa? Dia dibiarkan untuk lewat dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Lalat barakallahu fikum. Berapa mahalnya lalat? Ada pengepul lalat? Enggak ada barakallahu fikum. Ada orang yang mau beli? Enggak ada juga barakallahu fikum. Kalaupun seandainya lalat itu punah, enggak akan jadi masalah oleh pemerintah. Tidak akan menjadi masalah oleh apa? Pemerintah. Menunjukkan tidak ada nilainya lalat tadi. Tetapi ketika difungsikan sebagai alat untuk beribadah kepada selain Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala perkaranya sangat sangat besar. Kucing. Pernah kita mendengarkan kisah seorang wanita yang masuk dalam neraka karena apa? Seekor kucing. Kenapa barakallahu fikum? Dia pelihara kucing, kucingnya tidak dibiarkan untuk apa? Makan dari apa? Binatang-binatang ya yang ada. Dia tidak membiarkan kucing itu makan. Dikurung sama dia. Kamu sampai mati. Rasul menceritakan apa? Orang ini ataupun wanita ini masuk ke dalam neraka jahanam karena sebab apa? Perbuatan tadi. Pernah mendengar barakallahu fikum seorang wanita yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dia masuk neraka, masuk surganya Allah karena apa? Memberi minum seekor anjing. Luar biasa. Mungkin orang manusia belos hewan di apa? Kasih minum sih apa faedahnya? Ternyata barakallahu fikum apa? Dinilai sangat besar oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Jangan kita melos cuma 1000 masuk sebagai sebab masuk neraka. Lah cuma 2000. Bukan nilainya tadi, bukan perbuatan tadi. Tetapi apa? Perbuatan tadi di hadapan Allah sebenarnya perbuatan yang sangat satu-satu. Hasil perbuatannya kecil, misal 1000, 2000. Mau 1000, 2000 tetap itu perbuatan yang dikatakan lalu apa? Wailulil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang tadi barakallahu. Yang barakallahu apa? Ketika menimbang untuk dirinya dia menuntut untuk pas ketika dia menimbang untuk orang lain dia kurang-kurangi timbangan tersebut. Kita juga barakallahu dalam masalah sifat ini jangan menjadi sosok insan yang selalu menuntut hak kita namun tidak mau menunaikan kewajiban kita kepada siapa? Saudara-saudara kita. Terhadap istri, jangan selalu menuntut hak mereka. Apa hak akan menuntut habis-habisan tanpa memberikan ataupun menunaikan kewajiban terhadap mereka. Barakallahu fikum. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan sedikit berbicara masalah apa? Hari kiamat. Seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ayat-ayat yang ada pada juz yang ke-30 ini lebih sering bercerita tentang apa? Azab, tentang apa? Nikmat-nikmat yang ada di dalam hari akhir. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada sore malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari sifat-sifat yang tercela yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan memasukkan kita semua ke dalam surganya, menjauhkan kita semua dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.